Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para peserta, para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah bahwa pada kesempatan kali ini kita dapat bersama-sama untuk mengikuti program bacaan atau program pembinaan tilawatil Quran. Pada seri yang pertama dahulu, kita telah mencoba untuk mengenal, mencoba untuk membuat satu susunan atau komposisi pada lagu Bayati. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan program kita kepada satu lagu, ataupun mungkin nanti dapat ditambah pada lagu yang lain. Dan yang sekarang adalah lagu Soba. Sebagaimana biasanya, untuk mengenalkan kepada anak didik kita, kita akan mencoba dengan tausyih. Begitu pula pada kesempatan kali ini, kami akan mengemukakan, memperdengarkan satu tausyih daripada lagu Soba. Perlu kiranya kami terangkan bahwa dalam tausyih ini nanti akan memuat beberapa cabang daripada lagu Soba. Di antaranya adalah Soba asli, kemudian jawab Soba, kemudian jawab Soba ma'al ajam, dan yang terakhir adalah jawab Soba atau Soba ma'al bastanja. Sekali lagi, Soba atau jawab Soba ma'al bastanja. Bagian-bagian ini nanti akan kita jumpai dalam kalimat-kalimat yang ada dalam tausyih ini. Saya persilahkan untuk mengikuti bacaan tausyih ini. أرى طيراً على الغصن ينادي. Kita coba sama-sama. أرى طيراً على الغصن Yeah. سجدت ليلا فأضحى عاشق رابدت ليلا Nah, itulah tadi tausyih daripada Sabah. Syair yang sederhana tetapi memuat cukup banyak variasi daripada lagu Sabah. Misalnya saja pada bait yang pertama Ara Tairan, di sana memuat lagu Soba asli, ya, Soba asli. Kemudian pada bait yang kedua Atat Bushra, di sana memuat cabang lagu yang disebut Jawab Soba, ya. Walaupun ini merupakan satu kesamaan, akan tetapi karena nadanya berbeda, dia sering dikenal orang sebagai Jawab Sabah, dikenal sebagai cabang yang tersendiri. Kemudian waktu diulang Atat Bushra yang kedua, itu disebut Jawab Sabah Ma'al Ajam, ya. Sekali lagi, Jawab Soba Ma'al Ajam. Kemudian pada bait yang terakhir Ruku'an Sujudan Fi Kulli Wadi, di sana ada cabang lagu yang disebut dengan nama Bas Tanjar, ya. Kadangkala disambung dengan Jawab Soba sehingga Jawab Soba Ma'al Bas Tanjar Pastanjar. Baik, akan kita praktikkan satu persatu bait-bait ini. Misalnya saja dari pertama Aratayran Alal usni yunadi. Kali kita coba salah seorang di antara kita. Ara tayran ala usni yunadi. Ara tayran ala usni yunadi. Iya, itu yang disebut Soba asli. Nanti pada kesempatan berikut ini akan kita coba dalam ayat. Sementara kita matangkan dulu tausyihnya. Kemudian pada bait yang kedua jawabnya, jawab daripada Soba. Atat Bushra, Atat Bushra Limajruhilfuadi. Iya, itu jawab Soba. Kemudian bait itu diulang lagi dengan nama Jawab Soba Ma'al Ajam. Silakan. Atat Bushra Iya, itu yang disebut dengan al-ajam, atau orang sering menyebut dengan ajami, dengan nada yang turun tadi. Ya, yang disebut dengan al-ajam. Coba pada bait berikutnya, itu masih soba. Yang lain, coba. Badat layla fa'adha ashiquha. Badat layla fa'adha ashiquha. Itu pada kalimat yang terakhir tadi, yang dikenal dengan nama bastanjar. Apa? Bastanjar. Ya, bastanjar. Sehingga orang menyebut soba ma'al bastanjar. Ya. Baik. Saya kira ada baiknya juga barangkali peserta dari pria untuk mencoba. Saya persilahkan untuk mencoba dengan jawab soba atat bushra. Silakan. Atat bushra. أتت بشرى لمجروح الفؤاد. Yeah. Itu jawab soba. Ya, jawab soba dan jawab soba ma'al ajam. Baik, sekali lagi kita coba bersama dari awal. Ara tairan. Ara tairan ala husni yunadi. Ara Una. Para peserta dan para pendengar sekalian yang saya hormati, baiklah, untuk selanjutnya kita mencoba untuk menerapkan tausyih-tausyih tersebut kepada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, yaitu melanjutkan program yang pertama dulu yang kita ambil pada surah Ar-Rahman, sehingga pada lagu Sobah ini akan dimulai pada ayat yang berbunyi khalaqal insan. Saya persilahkan untuk membuka. Kita coba dulu. Arata, misalnya gitu ya. Kita terapkan nada irama daripada sobat tersebut. Khalaqal insana min salsalin kal fakhari wa khalaqal jan. Kita coba sama-sama. Sabah. Coba tuh adik-adik kita yang kecil. Khalaqal insana min salsalin kal fakhari wa khalaqal jan. Iya. Ya, ada kurang sedikit, enggak jadi apa? Yang penting itu sudah tahu ya bahwa itu soba dan bisa diperbaiki lagi. Dicoba lagi adik kita. Yang lain barangkali mau coba. Itu soba asli. Sekali lagi kita ulang bersama-sama. Khalaqal insan. Ya, satu, dua. Khalaqal insan min salsalin. Kemudian setelah itu jawab daripada soba, seperti dalam syair misalnya atat bushra. Atat bushra وخلق الجن من مارج من نار. Kita coba sama-sama. Jawab sobat. Coba dari putra ini. Dari putra jawab sobat. Wa khalaqan ja apa lagi. Coba. Setelah jawab soba, kita tingkatkan kepada jawab soba ma'al ajam, ya, supaya enggak lupa jawab soba ma'al ajam. Ya. Alala yanili misalnya gitu ya, itu adalah yang disebut al-ajam. Baik, kita coba dalam ayat misalnya. Khalaqal insana min salsalin kal fakhari wa khalaqal jan. Ah, dicoba. Khalaqal insana min salsalin itu tadi jawab soba ma'al ajam. Ya, bagus sekali, dan perlu kita ulangi terus menerus sehingga lagu itu betul-betul melekat dalam ingatan kita. Salah satu di antara Anda yang ada ini, coba. Khalaqal insana min salsalin Ya, bagus sekali. Sekali lagi, itu adalah jawab soba ma'al ajam. Sekali lagi kita ulang bersama-sama. Satu, dua. Khalaqal insana min salsalin kal fakhari. Kita lanjutkan kepada cabang berikutnya, yaitu jawab soba ma'al bastanjar. Wa khalaqal janna min مارج من نار. Coba salah satu. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Iya. Itu yang disebut dengan jawab soba ma'al bastanjar. Sekali lagi kita ulang sama-sama. Satu, dua. Wa khalaqal janna min para pendengar sekalian dan adik-adik yang ada pada saat ini, begitulah soba telah kita utarakan dan kita kenal serta kita pelajari dengan empat macam bentuk, dari mulai soba asli, kemudian jawab soba, jawab soba ma'al ajam, dan jawab soba ma'al bastanjar. Dengan demikian, maka selesailah program kita pada lagu yang kita kenal dengan nama soba. Saya persilahkan Anda dan para pendengar sekalian untuk selalu mencoba dalam ayat-ayat suci Al-Quran, sehingga nantinya betul-betul bahwa lagu ini akan melekat dan mudah sekali untuk ditampilkan.